نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kita kitab Jami'ul Ulum wal Hikam sampai pada ucapan Ibn Rajab rahimahullah. Wa qala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata sahabat yang mulia Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, an-na'imu al-amnu was-sihha, wa ruwiya anhu marfu'an. Ini berkait dengan apa yang dibahas sebelumnya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada kenikmatan-kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, dilupakan. Yaitu kesehatan dan kesempatan. Biasanya mereka ingat nikmat-nikmat tersebut setelah hilang. Yang tadinya sehat dia lupa, ketika sakit baru ingat betapa nikmatnya sehat. Demikian pula kesempatan yang luas dibuang-buang percuma untuk sia-sia, sampai ketika sudah tidak ada waktu lagi, ajal menjemput, dia menyatakan, duhai kiranya aku masih punya waktu. Padahal kemarin dibuang-buang, tetapi ketika sudah tidak ada waktu, dia berkata, duhai kiranya aku masih punya kesempatan berikutnya. Ini barakallahu fikum, kenikmatan tersebut terasa setelah hilang. Kata Ibn Mas'ud, na'imul amn wassaha, kenikmatan keamanan dan kenikmatan kesehatan. Itu juga sama, kenikmatan yang sering terlalaikan. Waqala Aliyun ibnu Abi Talhah an ibni Abbasin fi qawlihi ta'ala thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Diriwayatkan dari Ali ibn Abi Talhah dari Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah, wi'a'ul ilm, habrul ummah, radiyallahu ta'ala anhumah. Ketika membahas ayat Allah, thumma latus'alunna yawma'idin anin na'im, niscaya kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Dijawab, maknanya, na'im sehatal abdan, kenikmatan sehatnya badan. Wal asma', sehatnya pendengaran-pendengaran. Wal absar, sehatnya penglihatan-penglihatan. Yas'alullahul ibad, Allah akan tanyakan pada para hamba pada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Fima sta'maluha, untuk apa mereka memakainya? Badanmu sehat, fima ablah, untuk apa sampai tua renta, sampai rusak, sampai kemudian mati, untuk apa dihabiskan? Wa kadzalikal absar wal asma', pendengaran dan penglihatan, Allah berikan sehat, walafiat, untuk apa dipakai? wa huwa a'lamu bidzalika minhum, walaupun Allah lebih tahu tentang itu daripada mereka sendiri. Tapi Allah tanyakan sebagai pertanggungjawabkan atau sebagai pertanggungjawaban. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sam'a wal absar wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Isra, Allah katakan sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya nanti akan ditanya, yakni dipertanggungjawabkan. Penglihatannya apa saja yang dilihat, pendengarannya apa saja yang didengar, hatinya apa saja yang dilakukan dengan hati, siapa yang dibenci, siapa yang dicintai, siapa yang dia dengki kepadanya, siapa yang dia baik kepadanya, ila akhir. Wa kharraj at-Tabarani min riwayat Ayyub ibn Utbah wa fihi dha'fun. Diriwayatkan oleh Tabrani dari riwayat Ayyub ibn Utbah dan padanya ada kelemahan, berarti Ibn Rajab tahu bahwa hadis ini lemah. Tapi mengapa dibawakan? Sebagaimana yang sudah pernah kita singgung beberapa kali, bahwa biasa para ulama membawa hadis yang sahih, kemudian hadis yang di bawahnya, hadis yang hasan, sampai hadis yang di bawahnya, sampai kemudian beberapa hadis yang dhaif yang semakna dengan hadis yang sahih. Sehingga al-asl intinya ada pada riwayat yang sahih. Ini hanya menambahi saja. An Atha'an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala man qala la ilaha illallah kana lahu biha 'ahdun 'indallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia memiliki janji di sisi Allah. Wa man qala subhanallah wa bihamdih, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, kutiba lahu biha 100,000 hasanah, akan dicatat untuknya 100,000 kebaikan. Wa 24,000 hasanah, 100,000 hasanah dan 24,000 hasanah, 124,000 kebaikan. Faqala rajulun, kaifa nahliku ba'da hadha ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kita bisa binasa ya Rasulullah? Artinya dengan kalimat subhanallah wa bihamdi saja sudah 125,000 kebaikan. Kaifa nahlik, bagaimana kita bisa binasa? Qala inna rajul la ya'ti yawmal qiyamah bil amal, kadang-kadang seseorang datang pada hari kiamat dengan amalan. Ternyata law wudi'a ala jabalin la athqalahu, kalau diletakkan di atas sebuah gunung akan berat. Fataqumun ni'matu min ni'amillah, ternyata ketika ditegakkan kenikmatan Allah padanya, fatakadu antastafid astastanfid dzalika kullu, ternyata akan terkalahkan semua itu. Illa an yatatawal Allah birahmatih, kecuali kalau Allah memperpanjang rahmatnya. Jadi sekian banyak kebaikan tersebut kemudian dibandingkan dengan kenikmatan Allah yang sudah Allah berikan, sehingga hampir tidak tersisa kebaikan-kebaikan tadi yang sudah dilipatkan oleh Allah dengan rahmatnya sampai 124,000 hasanah. Padahal cuma ucapan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Apalagi dibaca 100 kali, kali 100. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata law wuzina, padahal tadinya kalau ditimbang dengan gunung, kalah gunung beratnya. Tetapi ketika ditimbang dengan nikmat Allah yang pernah Allah berikan padanya, tidak ada apa-apanya. Kalah. Kecuali karena Allah memperpanjang rahmatnya sehingga menjadi mengimbangi. Tsumma latus'alunna 'anil na'im, kemudian nanti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Kamu bisa sholat itu kan karena dikasih sehat. Kamu bisa baca kitab kan karena dikasih matanya sehat, sempurna. Kalau enggak bisa, kamu enggak bisa baca. Semua kembali pada kenikmatan Allah Ta'ala. Wa rawa Ibnu Abi Dunya bi isnadin fi idha'f aidan an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bin ni'ami yaumil qiyamah, akan didatangkan nanti pada hari kiamat kenikmatan-kenikmatan. Wa bil hasanati was sayyi'at, didatangkan pula hasanat was sayyi'at. kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, amalan baik dan amalan jelek, semuanya didatangkan untuk dihisab. Fayaqulullahu li ni'matin min ni'amihi, maka Allah katakan pada satu nikmat dari kenikmatan-kenikmatannya, qal khudhi haqqaka min hasanatih, ambillah wahai kenikmatan dari kebaikan-kebaikan dia yang merupakan hakmu. Fama tatruk lahu hasanatan illa dahabat biha, maka tidak tersisa satu kebaikan pun kecuali ditelan oleh kenikmatan. Khana bin a'azakumullah. Ini sebagaimana yang pernah dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah kenikmatan. Setiap orang beramal akan ditanya, apa yang kau perbuat dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan padamu? Seperti hadis, tiga orang yang api neraka pertama membakar tiga orang ini. Pertanyaannya, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan padamu? Aku baca Quran. Yang kedua, apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kamu? Dibandingkan dengan kenikmatan. Maka hadis ini, fihi dha'fun, tetapi secara makna, memang demikian. Bahwa kenikmatan akan menjadi pembanding dari amalan-amalan kalian, amalan-amalan kita. Hasanat akan termakan dengan kenikmatan dengan kalimat, ya, bahwa itu kan karena engkau diberi nikmat. Engkau bisa beramal itu kan karena kami beri ini, karena kami beri itu. Semua kenikmatan-kenikmatan menuntut haknya. Karena kami ada, yaitu kenikmatan. Karena kamu diberi pandangan yang sempurna, karena engkau diberi pendengaran yang sempurna, karena engkau diberi kaki yang sehat, karena engkau diberikan badan, ila akhirnya sampai hampir-hampir enggak tersisa. Dahabat biha. Wa bi isnadihi an Wahab ibn Munabbih, qala Abdullah abidun khams, Abadallah abidun hamsina. Dengan sanadnya disebutkan oleh Ibn Wahab Ibn Munabbih bahwa ada seorang abid yang beribadah kepada Allah 50 tahun. Beribadah terus. Fa'auhallahu azza wa jalla ilaih, maka Allah wahyukan kepadanya, inni qad ghafartu lak, aku telah ampuni engkau. Qala ya Rabbi, wama taghfir li walam udnib. Orang itu berkata, wahai Rabbku, apa yang kau ampuni dariku? Padahal aku tidak pernah berbuat dosa. Fa'adzin Allah azza wa jalla irqin fi 'unuqih, maka Allah perintahkan pada keringat yang ada di lehernya, atau urat maksud saya. Irq bisa bermakna urat, bisa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada urat yang ada di lehernya, faduriba alaih falam yanam. Allah perintahkan pada urat lehernya, terjadi sesuatu padanya, dia tidak bisa tidur. Walam yusalli, tidak bisa salat. Tsumma sakana wa qama fa'atahu malak. Kemudian dia diam dan kemudian berdiri, maka didatangi oleh para malaikat. Fasyaka ilaih. Ketika datang ke malaikat, dia mengeluh. Malakiya min darbani irq, apa yang terjadi pada urat leherku ini? Faqala al-malak, inna rabbaka azza wa jal yaqulu ibadatuka 50 sana ta'dil sukuna dal irqi. Kata malaikat tadi, sesungguhnya Rabb kamu azza wa jal mau mengatakan kepada kamu bahwa ibadahmu 50 tahun itu karena lehermu sehat. Ternyata setelah lehernya sakit, kamu tidak salat, kamu tidak berdiri, kamu tidak qiyamul lail, kamu tidak beribadah. Wa kharraj al-Hakim hadha al-ma'na. Imam Hakim juga meriwayatkan yang semakna dengan ini. Secara marfu' dari riwayat Sulaiman ibn Haram al-Qurashi an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Anna Jibril akhbarahu, bahwa Jibril mengkhabarkan kepadanya, anna 'abidan 'abada Allah 'ala ra'si jabalin fil bahri 50 sana. Oh, Jibril mengkhabarkan kepadanya, ada seorang abid, ahli ibadah, yang beribadah kepada Allah di puncak gunung di tengah laut. Bukan 50 tahun, 500 tahun. Beribadah terus. Summa sa'ala rabbahu an yakbidahu wa huwa sajid. kemudian dia meminta kepada Rabbnya agar dimatikan dalam keadaan sujud. Meminta, berdoa untuk dimatikan dalam keadaan sujud. Qala fa nahnu namurru alaihi idza habatna wa idza arajna. Dan kami selalu melewati orang ini, ahli ibadah ini, ketika kami turun atau ketika kami naik. Jadi ketika kami turun dari gunung, ketika kami naik, kami melewati orang ini sedang beribadah. Wa najid fil ilm annahu yub'ath yawmal qiyamah. Dan didapati dalam sebuah berita, maksudnya dari Nabi, dari para anbiya, berita bahwa dia akan dibangkitkan nanti yawmal qiyamah. Fayuqab baina yaday Allahi azza wa jal. Dihentikan di hadapan Allah azza wa jal. Fayaqulu Rabbu azza wa jal. Maka Rabb berkata kepadanya, adkhilu abdi al-jannah birahmati. Masukkan hamba ini ke dalam surga dengan rahmatku. Hamba itu berkata, fayaqulu al-abdu, ya Rabbi bi'amali, wahai Rabbku, bukan karena amalanku. Salah tamarrat. Allah katakan dengan kalimat, masukkan dia dalam jannah dengan rahmatku. Bukan karena amalan punya sekian lama, 500 tahun. Sampai tiga kalinya. Fathumma yakulullah lil malaika. Kemudian Allah katakan pada malaikat-malaikatnya, qaisu abdi bini'mati. Bandingkan. Ini perbandingkanlah. Antara ibadahnya hambaku dengan kenikmatanku yang aku beri kepadanya. Qaisu, suruh dikias atau suruh ditimbang kenikmatanku padanya dan amalan dia. Fayajiduna ni'matal basari, maka ternyata didapati kenikmatan pandangan matanya. Qad ahatat bi'ibadatihi 500 sana, sudah mengalahkan ibadahnya 500 tahun. Belum kenikmatan telinga, belum kenikmatan urat lehernya, belum kenikmatan segala macam. Wa baqiyat ni'amul jasadi lahu, dan tersisa nikmat-nikmat jasad yang lain yang belum dihitung. Fayaqulu adkhilu abdi an-nar, kata Allah, masukkan dia dalam neraka. Fayajurru ila an-nar, maka dia seret dalam api neraka. Fayunadi rabbahu, maka dalam neraka dia memanggil Allah, berkata kepada Allah, birahmatika adkhilnil jannah, ya Allah dengan rahmatmu masukkanlah aku dalam surga. Birahmatika adkhilnil jannah, dengan rahmatmu masukkan aku dalam surga. Fayudkhilahul jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam jannah. Qala Jibril, innamal asya'u birahmatillahi ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Jibril setelah mengisahkan kisah ini, segala perkara adalah dengan rahmat Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa Sulaiman ibn Haram qala al-Uqayli huwa majhulun. Dalam rawinya ada Sulaiman ibn Haram yang kata Uqayli dia majhulun wa hadithuhu ghairu mahfuz. Hadisnya tidak bisa di atau tidak terjaga. Berarti termasuk hadis yang baik juga. Walaupun secara makna mungkin saja, karena memang dalam akidah dan pernah dibahas dalam akidah tussalaf wa ashabul hadis, mudah-mudahan masih ingat bab khusus, bab bahwa masuknya seorang dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya. Amalan itu menyebabkan Allah merahmati. Masuknya karena apa? Karena rahmat Allah SWT. Itu akidah. Artinya sudah ijma, sepakat seluruh para ulama. Adapun kisah ini, rawinya majhul, ghairu mahfuz. Warawal kharaiti bisnadin fihi nazar. Al-Qara'iti juga membawakan sanad yang juga fihi nazar, masih ada kritikan pada sanadnya. Dari Abdullah ibn Amr secara marfu'. Yu'ta bil 'abdi yawmal qiyamah, akan didatangkan seorang hamba pada hari kiamat. Fayuqaf baina yaday Allah 'azza wa jal fa yaqulu lil malaa'ikah. Kemudian dihentikan dia di hadapan Allah 'azza wa jal, kemudian dikatakan kepada malaikat, "Unduru fi 'amali 'abdi wa ni'mati 'alayhi." Lihatlah amalan hambaku dan kenikmatanku yang sudah aku berikan padanya. Wa yanduruna fayaquluna wala biqadri ni'matin wahidatin min ni'amika 'alaihi. Maka malaikat menjawab, tidak ada sekadar satu nikmatmu pun ya Allah padanya. Ini amalannya tidak sebanding dengan satu nikmat saja. fayaqulu unzuru fi amalihi sayyi'ah wa salihihi. Bandingkan amalannya yang jelek dan yang baiknya. Tadi dengan kenikmatannya tidak sebanding dengan satu nikmat pun. Tapi bandingkan kebaikan dan kejelekannya. Fayanzuruna fayajiduna kafafan. Ternyata didapati ketika ditimbang kebaikan dan kejelekannya kafaf, seimbang. Fayaqulu 'abdi qad qabiltu hasanatik. Allah katakan, wahai hambaku, aku terima kebaikanmu. Wa ghafartu laka sayyi'atik, dan aku ampuni kejelekanmu. Wa qad wahabtu laka ni'mati fima baina dzalik, sedangkan kenikmatanku sisanya semuanya aku berikan padamu cuma-cuma. Artinya, walaupun tidak sebanding dengan amalanmu, semuanya dianggap pemberian dari Allah Ta'ala buatmu. Ini yang seimbang. Mudah-mudahan yang amalannya lebih baik, lebih unggul, lebih tinggi, mudah-mudahan lebih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal maqsudu anna Allah Ta'ala an'ama 'ala 'ibadihi bima la yuhsunahu. Maksud dari pembahasan tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan pada hamba-hambanya dengan sesuatu yang tidak terhitung oleh mereka. La yuhsunahu, dengan dhamir jamak hum, kembalinya kepada para hamba. Allah berikan kenikmatan dengan sesuatu yang kamu enggak hitung. Yang sudah pernah dibahas kemarin pada pertemuan yang lalu, kullu sulama, setiap sendi, setiap tulang sekecil apapun ada pentingnya pada dirimu. Artinya kalau kurang akan terjadi sesuatu kekurangan kenikmatan dan akan mengganggu amalan-amalanmu termasuk ibadah-ibadahmu. Berarti ibadah kita sempurna kata sulama, karena sulama kita sempurna. Maka berikan sedekahnya setiap hari. Setiap hari 360 sulama harus ditunaikan sedekahnya. Harus beramal baik, beramal saleh, bersedekah, membantu, memberikan kebaikan-kebaikan, menasehati, memberikan ilmu, berzikir, dan bisa diwakili dengan salat duha 2 rakaat. La yusunahu, sebagaimana kisah tadi insaha, yaitu satu urat leher saja ketika Allah takdirkan sakit, gak bisa apa-apa, ya ternyata hilang semua ibadahnya, tidak bisa begini, tidak bisa begitu, ila akhir. Wa talaba minhum syukur, dan setiap kenikmatan tadi yang tidak terhitung semua harus disyukuri. Waradiyya bihi minhum, dan diridhai. Qala Sulaiman At-Taimi, berkata Sulaiman At-Taimi, inna allaha an'ama ala ibadihi ala qadrihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan pada hamba-hambanya dengan takdirnya. Wa kallafahumus syukra ala qadrihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk mensyukuri apa yang Allah takdirkan itu. Sampai Ibnu Qayyim ketika berbicara tentang syukur, bahwa hendaklah engkau mensyukuri nikmatmu yang Allah berikan padamu. Dan kalau engkau sudah bersyukur, bersyukurlah karena engkau bisa bersyukur. Karena tanpa takdir Allah, tanpa bantuan Allah, engkau enggak bisa bersyukur pada Allah. Lihat ikhwanu fillah a'azzakumullah. Syukur yang kedua, kata Ibnu Qayyim, butuh syukur lagi dan tidak akan berakhir. Kalian tetap kalah, tetap kenikmatan Allah lebih banyak daripada syukur kalian. Ala qadrihim hatta radiya minhum min asy-syukri bil i'tiraf. Disuruh untuk mensyukuri apa yang Allah takdirkan untuk mereka hingga Allah ridha dari mereka dengan syukur. Bil i'tirafi bi qulubihim bi ni'mah. Allah terima walaupun dengan hanya pengakuan dengan hatimu bahwa itu dari Allah. Cukup. Fani bin a'azakumullah, pernah diriwayatkan di dalam kitab ini juga. Seorang Bani Israel yang beribadah sekian puluh tahun meminta, enggak dikabulkan. Sampai ketika dia menangis menyatakan betapa lemahnya aku, betapa sedikitnya aku, betapa kalau tidak Engkau bantu, aku enggak akan mampu ya Allah. Aku enggak bisa lebih dari ini. Engkau yang maha kuasa, engkau yang menakdirkan aku. Engkau yang menentukan aku bisa ibadah. Ila akhirih. Sampai kemudian Allah utus. Allah berikan ilham atau wahyunya kepada nabinya. Menyampaikan kepadanya, pengakuanmu hari ini itu lebih baik daripada ibadahmu 40 tahun. Pengakuanmu hari ini bahwa engkau lemah. Engkau enggak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Tadinya kan orang merasa, saya sudah tidak banyak, pasti diberi kalau doa. Dia merasa, saya sudah sesoleh-solehnya ini. Pasti dikabulkan. Ternyata tidak dikabulkan. Sampai 40 tahun. Sampai kemudian mengakui, saya ini tidak bisa apa-apa tanpa bantuanmu. Ila akhirnya. Dikatakan bahwa pengakuanmu hari ini, itu lebih baik daripada ibadahmu sekian puluh tahun. Menunjukkan bahwa asyukru dengan i'tiraf biqulubihim, dengan pengakuan dengan hati mereka bahwa ini karena kenikmatan Allah, wabil hamdi, dan dengan pujian di lisan, karena hati mengakui kalau ini dari Allah. Wabil hamdi bilisan, di lidah berkata alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah yang Allah telah berikan petunjuk aku kepada jalan ini. Kalau saja Allah tidak membimbing aku, niscaya aku akan tersesat. Atau alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Kalau tidak karena bantuan Allah dan kekuatan daripadanya, aku enggak bisa apa-apa. Ini dengan lidah. Sedangkan dalam perbuatannya tentunya sebagaimana sering dibahas adalah penerapan kenikmatan tadi untuk apa yang Allah ridai. Kama kharrajahu Abu Daud wa Nasa'i, sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dari hadis Abdullah ibn Ghannam anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anahu qala man qala hina yusbih Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukru. Ini doa dalam doa pagi dan doa sore disebutkan dalam riwayat yang sahih atau hasan. Siapa yang berkata di pagi hari, ya Allah, tidaklah aku berpagi, yani tidaklah aku masuk waktu pagi ini dengan segala kenikmatan atau kenikmatan pada seseorang dari makhlukmu, semuanya darimu. Wahdak, sendirinya. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Bagimu pujian dan bagimu syukur. Siapa yang membaca kalimat ini? Wa asbaha bi min ni'matin wa sihhatin wa sitrin faminka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukur dalam lafaz lain. Maka dia adda syukra dzalikal yaum, berarti dia telah menunaikan syukurnya pada hari itu. Menunaikan syukurnya pada hari itu. Artinya semua kenikmatan hari itu, dia bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu, semuanya disyukuri dengan kalimat ini. Ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqi. Atau dalam lafaz, ma asbaha bi min ni'matin wa sihhatin wa sitrin. Kenikmatan, kesehatan dan sitr, tapi lafaz ini mencakup. Mengapa? Karena yang kedua, kesehatan juga nikmat. Sitr, sitr itu ditutupi aib-aibnya oleh Allah SWT. Itu juga kenikmatan. Enam. Faminka wahdak, maka itu darimu satu-satunya. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu syukur. Maka ada syukrahu dzalikal yaum, maka dia telah menunaikan syukurnya pada hari itu. Wa man qalaha hina yumsi, dan siapa yang membacanya ketika sore hari, ada syukra lailatihi ma amsa bi min ni'matin wa bi ahadin min khalqik. Aku masuk dalam sore dengan kenikmatanmu dan segala kenikmatanmu di sore ini, dan juga kenikmatanmu pada seseorang dari hambamu, semuanya darimu sendirinya, tidak sekutu bagimu. Bagimulah rasa syukur dan bagimu segala puji. Berarti malam itu segala kenikmatan kamu sudah syukuri dengan kalimat itu. Maka disunahkan untuk dibaca pagi dan sore sebagai zikir pagi, zikir sore. Wa fi riwayatin lin Nasa'i an Abdullah ibn Abbas, dan dalam riwayat Nasa'i dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma juga seperti itu. Naam. Wa kharaja al-Hakim, dikeluarkan oleh Imam Hakim Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fa'alima annaha min 'indillah illa kataba Allahu lahu syukraha qabla an yashkuraha. Wa ma aznaba 'abdun dhanban fanadima 'alayhi illa kataba Allahu lahu maghfiratahu qabla an yastaghfirahu. Dikutip oleh Imam Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, tidaklah Allah memberikan kenikmatan pada seorang hamba kemudian hamba itu tahu, sadar bahwa itu dari sisi Allah kecuali Allah sudah tulis bahwa dia bersyukur walaupun dia belum bersyukur. Maksudnya belum bersyukur dengan lidah, hatinya sudah yakin ini dari Allah, maka sudah dicatat oleh Allah bahwa itu syukur. Artinya pengakuan di hatinya bahwa itu dari Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah terima. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan kalimat alhamdulillah atau dilanjutkan lagi dengan pemakaian kenikmatan tersebut pada yang halal, pada yang baik. Wa ma adnaba 'abdun dhanban, tidaklah seorang hamba berdosa fanadima 'alaihi kemudian menyesal. Menyesali kenapa aku berbuat dosa? Kecuali Allah sudah tulis baginya ampunan sebelum dia minta ampun. Biasanya orang kalau sudah mengakui bahwa itu dosa dan menyesal, berikutnya akan minta ampun. Sebelum minta ampun, Allah sudah ampuni dia. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Qala Abu Amr Asy-Syaibani, qala Musa alaihi salam, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, kaifa yastati'u Adam an yu'addi syukra ma sana' sanatu ilaih. Saya ulangi. Dari Hasan, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, kaifa yastati'u Adam Abu Amr. Baik, kembali. Ya, qala Abu Amr. Qala Musa alaihi salam, yaum at-tur. Yaum at-tur sepertinya kejadian diangkatnya Bukit Tur pada Bani Israel. Ya Rabbi, in ana sallaitu fa min qibalik. Wa in ana tafaddaqtu fa min qibalik. Wa in ana ballaghtu risalataka fa min qibalik. Fa kaifa ashkuraka? Qala al-an syakartani. Qala al-an syakartani. Kata Musa alaihi salam, yaum at-tur, ketika diangkatnya Bukit Tur dan diangkat perjanjian pada Bani Israel, Musa berkata pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, kalau aku salat, maka salatnya karena engkau. Artinya karena ditakdirkan oleh engkau, min qibalik, dari sisimu. Wa in anna tasaddaqtu, kalaupun anda bersedekah, maka itu dari sisimu. Fa min qibalik. Wa in anna ballagtu risalata, kalau aku sampaikan risalahmu juga dari sisimu. Terus bagaimana aku bersyukur padamu? Semuanya dari kamu. Kalau aku bersyukur pun min qibalik, itu juga dari sisimu. Ditakdirkan aku bisa bersyukur. Apa kata Allah? Al-an syakartani. Sekarang kamu benar-benar bersyukur pada aku. Mengakui bahwa kita gak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Mengakui bahwa kita gak bisa berbuat ibadah apapun, gak bisa beramal apapun tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak bisa bersyukur kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kata Allah, engkau bersyukur berarti mengakui bahwa la haula wala quwata illa billah. Kalimat itu kalimat besar sesungguhnya. Kalau saja dipahami maknanya seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya upaya, enggak ada kemampuan kecuali dengan bantuan Allah. Ini maknanya. Diucapkan mudah, tetapi jarang orang yang memahami sampai sedetail itu. Artinya dia betul-betul mengakui dirinya, semuanya apa yang dilakukannya, bahkan ibadahnya, bahkan syukurnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri sampai kemudian mentok. Ini bahasa anak sendiri ya, mentok. Terus bagaimana kita bersyukur? Kayak Nabi Musa tadi. Terus syukurnya aku juga, darimu juga. Bagaimana kau mensyukurinya lagi? Seperti ucapan Ibnu Qayyim, akan terus tidak berakhir. Ketika engkau bisa bersyukur, harus bersyukur engkau mendapatkan taufik bisa bersyukur. Pada syukur yang kedua, engkau bisa bersyukur pada syukurmu yang pertama, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Fa kaifa nasykur? Maka kata Allah pada Musa, al-an syakartani. Sekarang engkau bersyukur padaku. Wa anil Hasan qala qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, kaifa yastati'u Adam an yu'addi syukra ma sana'at ilai, atau suni'at ilai. Khalaqtahu biyadik, wa nafakta fihi min ruhik, wa askantahu jannatak, wa amartal malaikah, fasajadu lahu. Faqala ya Musa alima anna dhalika minni, fahamajani alaihi, fakana dhalika syukran lima sana'atuhu. Berarti dhamir tanya kepada Allah SWT. Saya ulangi. Ya Rabbi, kaifa yastati'u Adam an yu'addi syukra ma sana'ta ilai. Perbaiki yang tadi. Saya salah. Sebelum dicatat oleh musafikin. Muhammad tidak bisa baca. Keliru. Ngawur. Sofu. Jahil ila akhirnya. Ilubah. Saya ulangi. Ya Rabbi, kaifa yastati'u Adam an yu'addiya syukra ma sana'ta ilaih. Ya Allah, bagaimana Adam bisa bersyukur dengan sesuatu yang kau perbuat padanya. Jadi disebabkan ini kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dikatakan khalaqtahu biyadik. Engkau yang menciptakan dia dengan tangannya. Wa nafakta fihi min ruhi. Engkau yang meniupkan padanya ruhmu, ruh darimu. Wa askantahu jannatan, dan engkau yang menempatkannya dalam surgamu. Wa amartal malaika fasajadu lahu, dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud padanya. Engkau juga yang memerintahkan malaikat untuk menghormatinya dengan sujud. Bagaimana bisa syukurnya? Semua engkau berikan padanya sekian kenikmatan. Qala ya Musa, wahai Musa, alima anna dhalika minni, kalau dia mengetahui, meyakini bahwa itu dariku, kemudian memuji aku, maka itu cukup syukur. Maka itu adalah syukran lima sana'atuhu. Itu cukup sebagai syukur dari apa yang aku berikan kepadanya. Allah Ta'ala ta'alam. Kalau sudah salah-salah berarti sudah kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdika shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.